perasaan merpati yang sedang berjanji sehidup semati di segarnya laut, di terjangnya badai di sana. Sepasang merpati yang hitam dan putih bagai dua dini, di tangkahnya langit tak mungkin berpisah. Sepasang merpati yang sedang bercinta kini.